الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Pada kitab Al-Istisqa bab yang kedua Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata babu doa in nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alha alaihim sinina kasini yusufa ij'alha alaihim sinina kasini Yusufa. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikanlah dia alaihim atas mereka tahun-tahun sinina tahun-tahun kasini seperti tahun-tahun Yusufa Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah bahagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca, dan ini ada hubungannya dengan pembahasan kunut sebelum kitab Al-Istisqa ini. Pembahasan salat doa kunut, ya. Ini bahagian dari doa kunut nazilah yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Jadikanlah dia atas mereka tahun-tahun seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Maksudnya tahun-tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kekurangan makanan, bencana dan kemarau yang panjang. Ya. Dan ini maksudnya adalah mimpi raja. Ya, mimpi raja ya ayyuhal malaku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Di surat Yusuf alaihissalam. Ya. Aku melihat ada 7 sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Ya. Kemudian wasaba'a sumbulat dan 7 tangkai yang penuh dengan buah, dengan hasilnya dilumat habis oleh tangkai-tangkai yang kering. Ya. Ini maksudnya hasil panen, hasil usaha selama 7 tahun dihabisi oleh 7 tahun berikutnya yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka kekeringan, kekurangan makanan. Dan inilah doa Nabi. Jadikanlah musibah tersebut atas mereka seperti tahun-tahun yang menimpa orang-orang di masa Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusufnya, tapi orang-orang manusia yang hidup di masa Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir dan di yang di sekitarnya sampai ke Syam. Ya, sampai ke Syam. Makanya kita baca dalam cerita yang disampaikan oleh Allah di surat Yusuf yang mendapatkan akibat ini juga penduduk Syam. Ya, sehingga datanglah keluarganya atau saudara-saudaranya ke Mesir karena mereka mendengar bahwa di Mesir ternyata mereka memiliki persediaan makanan yang lebih, sehingga walaupun kekeringan yang begitu lama mereka tetap tidak kekurangan makanan. Akhirnya yang di Syam ini datang untuk membeli makanan di sana. Ya, jadi bukan sekedar di semua negeri bukan sekedar mahalnya harga makanan, tetapi langkanya. Bukan hanya langka, tidak ada malas. Tidak ada. Makanya mereka membutuhkan untuk menempuh perjalanan yang lama, Syam ke Mesir, untuk membeli makanan. Membeli makanan. Ini luar biasa, cobaan, musibah, bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan itu tidak lain disebabkan oleh dosa. Oleh dosa. Dan Nabi SAW di sini dalam doanya memanjatkan hal yang sama, meminta Allah menimpakan kepada sebahagian manusia apa yang Allah timpakan dalam ukuran tahun-tahun yang ditimpakan oleh Allah kepada umat di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah bunyi babnya, dan kita baca hadisnya nomor 1006. الإمام البخاري رحمه الله تعالى berkata, حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول. Ini cerita Abu Hurairah, Abdul Rahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an, adalah Nabi SAW apabila mengangkat kepala, rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, minar raq'atil akhirati, dari ruku' yang terakhir. Rukuk yang terakhir dalam solat. Ya. Rukuk yang terakhir dalam solat. Berarti pada rakaat yang keberapa? Ya, berarti pada rakaat yang keberapa? Yang terakhir pula. Ya. Rukuk yang terakhir tidak akan mungkin pada rakaat kedua bila mana yang pertama bila mana solatnya dua rakaat. Atau rukuk yang kedua bila mana solatnya tiga rakaat. Atau rukuk yang ketiga bila mana solatnya empat rakaat. Rukuk yang terakhir pasti pada rakaat yang terakhir pula. Ya. Tetapi dilakukan oleh Nabi pada rukuk yang terakhir. Ini menegaskan pembahasan yang sebelumnya, apakah doa kunut itu sebelum atau sesudah salam. Ini hadis ini sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala, maaf, ruku, apakah sebelum atau sesudah ruku? Sesudah ruku. Karena Nabi Abu Hurairah mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari ruku terakhir. Berarti sebelum atau sesudah? Sesudah. Ya. Apabila mengangkat kepala dari ruku terakhir. Ya, berarti setelah ruku, bukan sebelum. Dan kita sudah tegaskan pada pertemuan yang lalu bahwa bebas, karena ini perbedaan pendapat yang sudah lama, bahkan semenjak zaman sahabat Nabi SAW. Ruku kunut nazila itu, apakah dibaca termasuk kunut witir? Apakah dibaca sebelum ruku atau setelah ruku? Ya, pendapatnya, perbedaan pendapatnya sangat kuat. Ya, maka bila yang melakukannya setelah, tidak layak untuk menentang, mengingkari yang melakukan sebelum. Dan juga begitu sebaliknya. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, yaqul, Nabi SAW mengucapkan ketika setelah mengangkat kepala dari rukuk yang terakhir atau pada rakaat terakhir, ia membaca doa ini, Allahumma anji, Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anji Salamah ibn Hisham, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya, ini bahagian pertama dari doa Nabi. Bahagian pertama dari doa Nabi memohon kepada Allah keselamatan. Anji, selamatkanlah. Ya. Anji maksudnya adalah selamatkanlah. Allahumma sama dengan najjina. Ya, najjina minan nar. Atau Allahumma anjina minan nar. Selamatkanlah kami dari api neraka. Jadi kata-kata anja yunji injaan sama dengan najja yunajji tanjiyatan. Ya. Yang belajar bahasa Arab, ini dua kata yang asal maknanya dari tiga huruf dalam suku kata atau akar suku kata bahasa Arab, yaitu naja, yanju, najatan, selamat. Naja, yanju, najatan artinya selamat. Ya, makanya najah, najat artinya selamat. Ya. Kalau ditambahkan huruf alif di pangkalnya, anja. Pakai rumah ya di ujungnya. Anja. Ya. Kemudian kalau ditambahkan tasdid di huruf jinnya, berarti najja. Ya. Ini sudah bertambah satu huruf ini. Asalnya kan naja, nun, jim, dan waw. Wow, dia walaupun rumahnya rumah ya atau rumahnya alif, naja, ya, nun, jim, kemudian datang alif setelahnya, naja. Kemudian nanti di kata kerja mudhari, ya, itu nampak wawnya, yanju, nampak waw di ujungnya, yanju. Ah, nanti untuk satu tiga huruf yang ini, ah, nanti ada tambahannya seperti anja dalam doa ini, anja. Yunji injaan, kemudian nanti kadangkala ditambahkan huruf, didoublekan huruf jinnya dengan tasdid. Najja yunaji. Nah, untuk tambahan satu huruf, baik itu alif di pangkal atau jimnya yang didoublekan dengan tasdid, itu maknanya sama, yaitu menyelamatkan. Kalau tadi selamat, najayanju selamat, yang kedua menyelamatkan. Kata kerjanya ini dia, anji. Ya, anji. Dan huruf sakit di ujungnya itu hilang. Sebenarnya ada huruf, masih ada huruf ianya di ujungnya, tetapi karena dia huruf sakit susah untuk tegak, dihilangkan. Ya, ini kaidah bahasa Arab itu. Kalau ada huruf enam, huruf sakit itu huruf ilat itu ada tiga, alif, waw, ya. Ini sakit ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya seringkali dihilangkan dia. Karena tidak bisa dia. Orang sebagaimana orang sakit, payah hadir di pengajian, tidak bisa hadir sholat jamaah. Ya. Nah, seperti itu pula dalam ungkapan kata-kata. Jadi di sini, huruf yang seharusnya di akhir itu karena dia sakit, lalu dalam penyusunan kata kerja ini, meminta, itu dia tidak lagi ada di sana. Maka tinggal anji. Ya, anji. Jadi kalau ada orang namanya anji, artinya apa? Selamatkanlah. Ya. Allahumma anji, ya Allah selamatkanlah. Nabi SAW menyebutkan beberapa orang. Ya, ini menunjukkan, sebelum kita lanjutkan, ini menunjukkan bahwa boleh mengkhususkan seseorang dalam doa dengan menyebut namanya. Ya. Boleh mengkhususkan seseorang dalam doa kita dengan menyebutkan namanya, baik doanya kebaikan ataupun doa keburukan. Ya, itu doa qunut sekarang ini. Dalam sholat, bahkan di luar sholat. Ya. Dalam sholat, bahkan di luar. Dalam sholatnya tentu dalam konteks doa qunut, dan bisa jadi dalam doa yang dianjurkan kita membacanya atau memperbanyaknya seperti saat sujud. Ya, saat sujud atau sebelum salam. Ya, sebelum salam boleh mendoa mengkhususkan seseorang dalam doa, bahkan menyebutkan namanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan nama orang yang dimaksud. Allahumma anji Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ya, Ayyas ini nama orang yang dimaksud oleh Nabi. Mungkin saja ketika itu banyak yang bernama Ayyas, tapi yang dimaksud adalah Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Seorang muslim yang tertindas, yang beriman, yang tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan, di bawah intimidasi dan kekuasaan, dan pokoknya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Selamatkanlah dia ya Allah, dalam doa Nabi SAW beliau panjatkan. Kemudian disebutkan orang yang berikutnya, Allahumma anji Salamata bin Hisham. Sama. Orang yang keadaannya sama. Lalu Allah, Nabi SAW mendoakan keselamatan untuknya di dunia. Karena dia, mereka dalam keadaan mendapat ujian dari Allah, di bawah tekanan, di bawah penindasan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid. Ini juga termasuk orang yang didoakan oleh Nabi. Allahumma anjil mustad'afin. Setelah menyebutkan orang per orang, lalu Nabi SAW sebutkan secara umum. Ya. Nabi SAW sebutkan secara umum yang dimaksudkan dalam doa ini. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah. Ya, al-mustad'afina minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Perlu kita berikan ulasan bahwa ketika hijrah, kan berangkat dari Mekah ke Madinah. Ya. Orang-orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah ini orang-orang kafir atau orang beriman? Orang beriman. Ya, tentu ini tuntutan iman yang luar biasa dan bahkan menjadi percontohan dari keikhlasan dalam beribadah. Nabi SAW contohkan hijrah ini sebagai bentuk bagaimana ikhlas dalam beribadah, karena hijrah sangat berat ketika itu dari Mekah ke Madinah. Berat dan sangat susah, ancamannya bukan hanya harta tetapi jiwa. Ancamannya jiwa, nyawa. Maka susah orang untuk berniat hijrah saja itu susah. Ya. Makanya benar-benar dituntut oleh iman yang kuat. Nah, berangkatlah orang-orang yang siap dengan segala konsekuensinya, dan ada yang tidak siap berangkat. Mereka beriman tapi tidak siap berangkat. Mereka tetap memilih berada di Mekah. Menyembunyikan keimanan. Selalu hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, rasa takut. Ya. Nah, mereka inilah yang orang-orangnya disebutkan namanya satu persatu oleh Nabi. Kemudian secara umum disebutkan mereka semua. Mungkin ada yang tidak diketahui oleh Nabi SAW nama-nama mereka. Maka Nabi mengatakan, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang beriman yang dalam tindasan, dalam penindasan. Maka doa ini juga bisa kita ambil, kemudian kita letakkan di dalam doa kunut kita, bila mana ada kunut nazilah, dan sering kali terjadi penindasan terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma anji ikhwanana al-mustad'afina fi, sebutkan. Ya, di Burma misalnya, di tempat-tempat yang lain. Ya. yang luar biasa bagaimana mereka menghadapi konsekuensi yang berat ketika mereka beriman. Ya. Makanya iman itu di sebagian tempat susah untuk dipertahankan. Ya. Kenapa mereka tersiksa, kenapa mereka dianiaya, kenapa mereka dilakukan segala macam tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya. Sementara orang-orang yang menggembar-gemborkan hak asasi manusia bungkam. Tidak ada sedikit pun respon. No respon. Melihat bagaimana biadabnya manusia terhadap manusia lantaran apa? Beriman. Lantaran beriman. Ya. Nah, ini dalam doa kunut nazilah. Boleh dipanjatkan. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustadha'afina. Fi sebutkan tempat-tempatnya yang kita maksud. Ya. Kemudian bahagian kedua dari doa Nabi ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Allahumma sdud wat'ataka ala mudar. Ya. Usdud wat'ataka. Ini maksudnya adalah keraskanlah bencanamu, kemurkaanmu, siksa dan hukumanmu. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Boleh, berarti maknanya kesimpulannya boleh mendoakan dengan doa keburukan dengan menyebutkan nama. Nabi SAW di sini menyebutkan nama kabilah besar yaitu Mudhar. Ya. Kabilah besar yaitu Mudhar yang mereka benar-benar sangat menjadi penghalang, menjadi rintangan besar di hadapan orang-orang yang beriman. Ya, di hadapan orang-orang yang beriman. Bahkan mereka sangat tidak suka dengan siapapun orang yang beriman. Ya. Makanya dinamakan Rajab itu dengan Rajabu Mudhar. Rajab Mudhar. Karena di bulan Rajab itulah orang-orang beriman mampu untuk datang ke Mekah atau ke Madinah. Menjumpai Nabi yang melewati kabilah ini. Di bulan apa? Bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulan haram. Bulan haram. Ya, bulan haram. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bila di luar itu, maka mereka semena-mena. Lalu Nabi SAW memanjatkan doa ini. Allahumma sdud wa ta'ataka ala mudhar. Berarti kita boleh menyebutkan dalam doa kunut kita. Ya, bisa jadi doa kunut yang kita baca sendiri-sendiri. Atau melalui bacaan imam di sholat berjamaah menyebutkan identitas atau nama tertentu yang memang luar biasa menyebabkan tersiksanya, teraniayanya orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi di sini, wa usdud wa ta'ataka ala mudhar. Mudhar nama kabilah besar yang salah satu dari tokohnya adalah Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan. Kemudian ini yang berhubungan dengan bab kita. Lanjutan dari doa ini, Allahumma ja'alha sinina kasini Yusufa. Ini bahagian dari doa kecelakaan yang keburukan yang dipanjatkan oleh Nabi untuk orang-orang yang melakukan tindakan yang tindakan aniaya dan semena-mena terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Ya Allah jadikanlah wat'ataka. Jadi ij'alha, hanya tadi itu wat'ataka. Jadikanlah hukumanmu dalam bentuk tahun-tahun seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa doa kunut itu bervariasi. Tidak selamanya ada doa menurunkan bencana, menimpakan siksa, tetapi juga memohonkan pertolongan dan keselamatan. Jadi gabungan, ya. Gabungan dari dua. Misalnya bisa jadi doa itu keselamatan untuk orang-orang yang tertimpa bencana alam. Ya. Ya, bencana alam bukan saja disebabkan oleh orang-orang kafir, tetapi oleh bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi. Ya. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang tertimpa. Ini juga termasuk bagian dari doa kunut nazilah, ya. Jadi bukan hanya sekedar kunut nazilah itu isinya adalah ketika ada penindasan, penganiayaan dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, bukan, tetapi umum, ya. Nabi SAW melanjutkan atau cerita Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di antara doa dalam kunutnya Nabi SAW membaca ghifarun ghafarallahu laha. Ghifar nama kabilah. Nama kabilah. Ini semakin meyakinkan kita bolehnya menyebut identitas tertentu dalam doa, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan ada catatan yang tambahannya adalah menyesuaikan doa kita dengan nama. Ya. Misalnya kita mendoakan seseorang yang bernama, kalau dia perempuan, namanya Syifa. Ya. Syifa. Misalnya, maka dalam doanya, ya Allah, Syifa, uktub laha syifa'aka. Ya. Yang artinya kesembuhan, keselamatan atau kesehatan. Ya. Ya Allah, sebutkan namanya, kemudian masuk doa yang disesuaikan dengan nama ini merupakan tuntunan. Tetapi tidak semua nama, nama yang disesuaikan juga. Seperti Nabi SAW mengatakan ghifarun ghafarallahu laha. Ghifar sebuah kabilah. Kabilahnya siapa? Abu Dzar. Abu Dzar al-Ghifari. Nabi SAW dalam doanya, ghifar, semoga Allah memberikan ampunan untuknya. Jadi diambil doanya dari nama ghifar itu sendiri. Ghifar, ghain, fa, kemudian alif, kemudian ra. Kemudian dalam doanya dimasukkan doa yang diambil dari namanya. Ghafara Allahu laha, semoga Allah memberinya ampunan. Kemudian Nabi menyebutkan kabilah yang berikutnya. Wa aslamu, ini nama kabilah Aslam, ya, nama bukan nama Pak Aslam, ya, tetapi nama kabilah. Kita misalnya ingin mendoakan Pak Aslam, bisa dengan bentuk doa ini, wa aslama atau wa aslamu salamahallah, wa aslam salamahallah, dan kabilah Aslam, semoga Allah memberinya keselamatan, ya, keselamatan. Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan contoh-contoh yang lainnya di dalam syarahnya. Di antara contoh yang lain yang beliau sebutkan seperti Ahmad, ya. Ahmad. Misalnya kita ingin mendoakan seseorang yang bernama Ahmad, maka beliau mencontohkan Ahmad, saya lupa bentuk doanya. Pokoknya karena Ahmad itu artinya terpuji. Rezekikanlah kepadanya keadaan yang selalu terpuji. Ya. Kemudian juga nama Ali misalnya, contoh yang dibuatkan oleh Ibnu Hajar juga Ali. Semoga Allah, karena Ali artinya tinggi, semoga Allah senantiasa meninggikannya. Ya. Jadi doa kebaikan yang diperuntukkan buat seseorang terkadang sangat relevan dan sangat pantas disesuaikan dengan namanya. Kalau namanya, makanya ini diantara motivasi kita memberi nama dengan nama yang maknanya baik. Makanya Aspri apa artinya? Aspri. Ya. Orang Arab mengatakan karena Asbri ini orang yang selalu berjalan-jalan, orang yang suka traveling. Ya. Tidak boleh kita mendoakan semoga selalu traveling. Ya. Ya. Atau perjalanan-perjalanan. Intinya ada sisi catatan yang bisa kita ambil, yaitu memberi nama. Ketika kita orang yang berwenang memberi nama, maka sangat pantas untuk memberi nama yang nanti dalam doa-doa kita bisa kita ambil dari namanya untuk mendoakan kebaikan baginya. Dan ini yang dicontohkan Nabi, seperti Ghifar dengan Aslam. Ghifar, ghafarallahu laha, Aslam, salamahallah. Selesai hadisnya dari cerita Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian qala ibnu Abi Zinad, ini salah seorang perawi, ya, qala ibnu Abi Zinad an abihi, dari ayahnya Abu Zinad. Abu Zinad itu yang ada dalam riwayat, dalam sanad, hadza kulluhu fi subhi. Hadza kulluhu fi subhi. Abu Zinad seorang perawi, dinukilkan dari anaknya bahwa Abu Zinad ini menambahkan tambahan yang sangat penting, bahwa doa itu yang tadi dibaca, yang diceritakan oleh Abu Hurairah, itu dipanjatkan oleh Nabi dalam salat subuh. Arti kunut nazilahnya di subuh hari atau di salat subuh. Kunut nazilahnya ini di salat subuh, dan ini menambahkan pembahasan pemahaman kita terhadap hadis atau pembahasan yang lalu, bahwa Nabi SAW, salah seorang sahabat ditanya, Abu Hurairah atau yang lainnya, apakah Nabi kunut subuh? Jawabannya iya. Yang dimaksud dengan, dan dia mengatakan yasiran, itu dalam waktu yang tidak lama. Kemudian ditegaskan dalam riwayat lain satu bulan beliau kunut subuh, yang kunut subuhnya isinya doa ini. Dan ini berarti kunutnya kunut nazil atau kunut subuh? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Doanya bukan doa Allahumma hdina fi min hadi, tetapi Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anji Salamah ibn Hisham, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, Allahumma sjud wat'ataka ala mudar, Allahumma ja'al sininaka sini Yusuf, Allahumma. Kemudian di antara doanya, Allahumma ghifarun ghafarallahu laha wa aslama salamahallah. Itu doa kunut subuhnya selama beberapa hari, bahkan sampai satu bulan. Dan tambahan dari Abu Zinad ini yang membuat kita terbelalak. Ternyata doa ini bukan doa kunut subuh, tetapi doa kunut nazilah. Dibaca kapan? Salat subuh. Dibaca salat subuh. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan bunyi bab jelas sekali, ya. Yang kan Nabi, bunyi babnya kata Imam Bukhari, doa Nabi SAW di ketika kunut, ij'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Ini menunjukkan bolehnya kita mendoakan keburukan untuk orang yang dituju, yang memang berhak mendapatkannya, dengan mempermisalkannya seperti musibah-musibah yang telah terjadi menimpa orang-orang sebelum. Ya, orang-orang sebelum. Misalnya kita, ya Allah, berikanlah mereka kebanjiran seperti banjir Nabi Nuh. Ya. Boleh kalau memang mereka dalam kunut nazilah ini, seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW di sini, untuk mudhar yang memang luar biasa besarnya permusuhan mereka dengan kaum muslimin, itu yang dirasakan oleh kaum muslimin, yang diketahui oleh Nabi SAW, maka Nabi mendoakan siksa dan hukuman dengan menyamakan dengan hukuman yang telah ditimpakan oleh Allah kepada manusia-manusia yang dahulu kala. Ya. Ini juga catatan yang diambil dari bab ini, berikut hadisnya. Mungkin itu yang mungkin secara garis besar ya, pelajaran dari hadis ini bahwa doa kunut dibaca setelah ruku, kemudian adanya kunut nazilah dengan bentuk doanya tadi. Kunut nazilah ini bisa mendoakan kebaikan untuk orang yang tertindas, atau mendoakan keburukan untuk orang-orang yang menindas. Ya. Kemudian yang ketiga catatannya, bolehnya menyebutkan nama-nama, ya, menyebutkan nama-nama tertentu, baik nama orang atau nama suku atau nama negara, ya, dalam doa, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kemudian berdoa dengan menyesuaikan doa kebaikan itu dengan nama, ya, dengan nama seperti tadi, contohnya ghifarun ghafarallahu laha wa aslamu salamahallah, wallahu a'lam. Ya. Kita lanjut. Di sebelumnya di halaman 88, ya, itu sudah dijelaskan, ya, dijelaskan di sini tentang, bahkan sebelumnya mulai dari 87 yang dimaksud dengan tahun-tahun Nabi, di masa Nabi Yusuf itu, halaman ayat Yusuf ayat 43, inni arasa ba'abaqaratin simanin, yang tadi kita bacakan, kemudian lanjutan penjelasannya di halaman 88 yang dimaksud dengan bencana di tahun-tahun bencana di masa Nabi Yusuf yang tadi sempat kita jelaskan. Dan kita ambil tadi pelajarannya, boleh berdoa memintakan hukuman kepada Allah, bencana ditimpakan kepada orang yang dimaksud, dengan menyamakan hukuman yang telah ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, wallahu a'lam. Ya, ternyata masih ada satu hadis lagi, hadis 1007 di halaman 90. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Dhuha an Masruq qala, berarti yang bercerita di sini adalah Masruq, muridnya Abdullah bin Mas'ud, qala kunna inda Abdullah, kata Masruq, suatu ketika kami berada dengan Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, gurunya, bersama Abdullah bin Mas'ud. Faqal, lalu Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW, lamma ra'a minan nasi idbaran, ketika melihat dari manusia idbaran, melarikan diri, menjauh, tidak mau menerima, menentang, membangkang. Ya, disampaikan ayat-ayat Allah, diajak dengan baik-baik, dilakukan dakwah dengan berbagai macam cara, ternyata yang terjadi mereka justru semakin lari, semakin memusuhi, semakin membenci. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Lamma ra'a minan nasi idbaran qal, lalu Nabi SAW berdoa. Ya. Nabi SAW berdoa, Allahumma sab'un kasab'i Yusufa. Ini doa yang ada di bunyi bab tadi. Ya Allah, turunkanlah 7 tahun seperti 7 tahun masa Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'akhadathum sanatun, maka menimpa mereka sana, kekeringan. Ya, kekeringan. Sanatun maksudnya kekeringan. Hassat kulla syai'in, yang mengikis, menghabiskan ke akar-akar segala sesuatu. Jadi yang mati itu bukan daunnya saja, tetapi sampai ke akar-akarnya mati oleh kekeringan. tanaman-tanaman habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Ya, diturunkan oleh Allah bencana kekeringan. Jadi kekeringan itu bencana. Siksa dari Allah. Bisa jadi dia ujian agar mengingatkan orang-orang yang lalai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan istisqa. Bertobat. Istisqa sebenarnya intinya, kuncinya adalah taubat itu sendiri. Istisqa itu bukan hanya sekadar minta hujan, tetapi membawa ruh taubat. Bila mana istisqa itu meminta hujan, kosong, hampa dari taubat, maka susah permintaan hujan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian diceritakan seringkali oleh guru-guru kita di Saudi Arabia. Di masa murid-muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mereka adalah a'immatud da'wah. Datang utusan-utusan orang banyak kepada salah seorang ulama ketika itu yang memiliki jabatan untuk menghimbau manusia untuk salat istisqa. Ya, menghimbau, mengumumkan manusia kaum muslimin untuk mengadakan salat istisqa. Kata ulama ini, insyaallah baik, semua yang kau inginkan kita akan lakukan. Tetapi berikan untuk kami kesiapan kalian dengan persyaratan, menerima persyaratan. Kita insyaallah Sabtu minggu depan, misalnya satu pekan, Sabtu minggu depan kita akan istisqa. Kita akan umumkan ke semua kaum muslimin untuk hadir ya di lapangan. Tetapi ya kalian semua, dan kita akan umumkan selama satu pekan untuk bertobat kepada Allah. Yang lalai dalam menunaikan zakat, mulai menunaikan kembali zakatnya. Yang lalai dalam berbakti kepada orang tuanya, kembali kepada jalan hidayah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang menzalimi orang lain, tinggalkan kezaliman. Dan seterusnya disebutkan apa-apa yang dilalaikan oleh manusia. Ya. InsyaAllah Sabtu depan kita salat istisqa. Maka diumumkanlah semua peraturan dan persyaratan tadi. Belum hari Sabtu. Masih hari Kamis. Sudah diturunkan oleh Allah hujan. Belum istisqa. Ya, belum tiba waktu yang ditetapkan tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah merahmati, menurunkan rahmatnya. Jadi kunci dari istisqa sebenarnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang sebelumnya dan nanti juga akan kita baca, di antara di antara usaha memperlihatkan kepada Allah bahwa kita telah berubah, itu membalikkan pakaian tadi, membalikkan ridha, bahwa kita sudah berubah keadaannya dari tidak bertakwa atau jauh dari takwa atau banyak dosa, berubah 180 derajat. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, maksudnya memohon kepada Allah untuk merubah yang awalnya kekeringan, diturunkan hujan oleh Allah sebagai hujan rahmat, akhirnya berbalik menjadi berubah menjadi 180 derajat menjadi subur, diturunkan hujan. Itulah dua makna dari membalikkan pakaian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud di sini bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat manusia tidak ada yang tertarik dengan agama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakin tidak akan mungkin kurang dalam menyampaikan, baik itu dengan ilmunya, dengan caranya, dengan kelemah lembutannya, tetapi manusia semakin lama semakin menjauh. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau berlemah lembut dengan mereka. Jadi Nabi SAW tidak ada yang kurang padanya. Dan jangan ini menjadi bekal, menjadi bahan pula kita kalau melihat manusia semakin jauh dari dakwah, lalu kita mendoakan dengan doa keburukan? Nah, mungkin saja kita yang keliru dalam menyampaikan, ya, yang memang tidak becus dalam menyebarkan kebaikan. Nah, bisa jadi penyebabnya kita. Sementara Nabi, Allah sendiri yang mengatakan, "Linta lahum, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Andai engkau, hai Muhammad, kasar dan keras hati, maka orang akan lari darimu. Sudah begitu lemah lembutnya Nabi. Dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Maksudnya, bagaimana dia mengambil hati mereka agar menerima dakwah, tetapi tetap mereka menjauh. Akhirnya Nabi SAW berdoa dengan doa tadi, agar Allah menimpakan bencana seperti bencana yang ditimpakan kepada manusia di zaman Nabi Yusuf. Ya, maka Allah timpakan kekeringan yang hasilnya apa? Mengikis habis semua. Tidak ada yang lagi tersisa. Yang disebabkan oleh kekeringan itu bukan buahnya saja yang habis atau hasil panennya berkurang, tidak. Akar-akar tanaman itu kering semua. Bumi retak. Tidak ada air. Tanaman tidak ada lagi yang tumbuh. Semua yang tumbuh sudah mati. Ya. Alhasil, hatta akalul juluda. Ini akibatnya. Hatta akalul juluda. Sampai-sampai ketika menyembelih hewan yang biasanya mereka yang mereka makan dagingnya, kulitnya mereka gunakan untuk buat apa? Buat tempat air, wadahnya, buat macam-macam fungsinya, tapi bukan untuk dimakan. Makanya ketika itu makan kulit itu, makan kulit hewan yang disembelih itu tidak biasa. Tetapi karena kekurangan daging, kekurangan makanan, sampai kulit pun mereka makan. Kita tidak kekurangan sekarang ini ya. Tetapi memanfaatkan yang ada. Ya. Alasannya memanfaatkan yang ada. Daripada terbuang-buang, semua dimakan, dan ini syukur terhadap nikmat Allah. Cuma perbedaannya, di masa itu, itu mereka tidak menggunakan kulit untuk sebagai konsumsi makanan, sebagai makanan, tetapi mereka gunakan untuk fungsi yang lain. Tetapi karena tidak ada yang dimakan, kurang semuanya, habis semuanya, sampai kulit hewan pun mereka makan. Kemudian wal maitah, mereka juga makan bangkai. Jadi makan daging itu bukan lagi disembelih, yang mati pun mereka nikmati karena kekurangan. Ya. Sekarang ya, bukan kekurangan makan, tapi bangkai juga dimakan. Ya. Bukan karena kekeringan, tapi karena begitu kerasnya hati. Yang diharamkan oleh Allah tetap dinikmati. Ya. Sampai bangkai mereka makan, ini dalam kisah tadi, wal-jiyab, sama dengan al-jiyab bangkai. Al-maita dan al-jiyab, al-jifa bangkai. Kemudian, sampai-sampai wayanzura ahaduhum ila as-sama' fayaraddu khan min al-ju'. Sebab salah seorang dari mereka melihat ke langit, yang mereka lihat bukanlah awan tetapi asap. Ya. Yang mereka karena rasa lapar, ya. Yang mereka harapkan adanya awan hitam, ternyata yang mereka lihat asap. Karena kalau sudah musim kekeringan itu, tidak ada awan sedikit pun. Yang ada di langit itu asam. Kalau kita sekarang itu, kalau musim panas, yang kita lihat bukan awan. Yang kita lihat yang memekatkan pandangan atau yang menggelapkan keadaan adalah asam. Begitu juga saking mengkering kerontangnya, di langit itu bukan lagi awan tetapi asam. Fayarad dukhan minal ju' lantaran lapar. Berharap awan, ternyata asap. Ya. Fa'atahu Abu Sufyan. Setelah keadaan itu menimpa, termasuk mudhar tadi. Ya. Menimpa orang-orang musyrikin yang sangat memusuhi Nabi. Ya. Maka datanglah Abu Sufyan menjumpai Nabi. Abu Sufyan Ibn al-Harith, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad. Kata Abu Sufyan kepada Nabi, wahai Muhammad, innaka ta'muru bi ta'atillahi wa bi silatir rahimi. Engkau mengaku-ngaku berdakwah untuk mentaati Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah dan mengajak manusia untuk menyambung silatul rahim. Wa inna qaumaka qad halaku. Ini kaummu sudah apa? Menderita, sudah sengsara dengan musibah bencana. Ya. Bagaimana kamu ini? Ngakunya menyambung silaturahim, tetapi justru kamu biarkan kaummu dalam kesengsaraan. Ya. Fad'uhu fad'ullaha lahum. Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Berdoalah, kata Abu Sufyan. Ya. Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Ya, masih kafir. Dan tahu bahwa doa Nabi makbul. Saya teringat juga Fir'aun, ya. Fir'aun juga demikian keadaannya. Kepada Nabi Musa. Ketika bencana bertubi-tubi ditimpakan oleh Allah, mereka menyerah. Tidak ada cara untuk mengangkat dan membasmi bencana-bencana tersebut. Angin topan, banjir darah, kutu, katak. Setiap kali bencana itu tiba, ujung-ujungnya Nabi Musa. Ujung-ujungnya Nabi Musa. Datang kepada Musa, berdoalah engkau kepada Allah. Kalau kamu ingin kami beriman, insya Allah kami beriman. Kalau kamu ingin saya biarkan Bani Israel engkau bawa kembali ke tanah air kalian, silakan. Janjinya. Nabi Musa berdoa dan diangkat oleh Allah musibah. Ternyata janji tidak ada. Tidak ada reaksinya. Tidak ada sama sekali. Kemudian diturunkan lagi musibah yang baru. Datang lagi. Dan mereka juga berjanji. Ya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Ketika itu masih kafir. Mengambil celah di mana dakwah Nabi itu memang mengajak untuk taat kepada Allah. Dan menyambung silaturrahim. Tidak ada silaturrahim yang paling kuat untuk disambung kecuali silaturrahim dalam keimanan, ketakwaan, ketauhidan. Ya. Kemudian qala Allah taala. Di sini kata Abdullah bin Mas'ud menukilkan turunlah firman Allah tentang peristiwa tadi, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin ila qawlihi inna kashiful adzabi qalilan innakum aidun. Jadi Nabi SAW maksudnya di sini mengabulkan permintaan Abu Sufyan untuk mendoakan kaumnya, maka turunlah hujan, hilanglah musibah tadi, terangkatlah bencana, mulailah kembali normal dan kembali semua keadaan seperti biasa dan bahkan lebih. Ternyata mereka kembali kepada penentangan. Ya, penentangan. Makanya Allah di sini berfirman, inna kashiful adzabi qalilan. Sesungguhnya kami akan mencabut siksa sebentar. Ya, innakum aidun. Karena mereka sesungguhnya kalian akan kembali. Maksudnya kembali berbuat maksiat, berbuat dosa, mengingkari, kembali kepada kekufuran. Lalu Allah berikan ancaman kedua. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun, yaitu ancaman pada hari kami akan murka, melampiaskan ya kemurkaan dengan tindakan yang lebih keras. Ya, sesungguhnya kami membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum menafsirkan al-batashatul kubra ini adalah perang Badar. Di sini juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan fal batashatu, maka ancaman batshah yang diancamkan oleh Allah adalah yauma badrin, itu perang Badar. Wa qad madat ad-dukhan, telah berlalu atau telah terjadi ad-dukhan, dan juga telah terjadi al-batshah, dan juga telah terjadi al-lizam dan juga telah terjadi ayatul Rum. Maksudnya Romawi mengalahkan Persia. Jadi tanda-tanda besar itu bukan tanda-tanda yang akan terjadi di hari kiamat, karena ada yang berpendapat demikian. Tetapi tanda-tanda itu sudah terjadi di zaman Nabi. Ya. Dukhan. Nah, itu tadi orang-orang dalam paceklik itu kekurangan makanan melihat ada enggak tanda-tanda ada awan. Ternyata untuk menambahkan kesengsaraan mereka, Allah perlihatkan memang ada sesuatu di langit, tetapi apa? Asap. Ini kan semakin menyengsarakan. Berharap ada awan, ternyata yang ada asap. Yang asapnya pun asap yang sudah diterpa oleh teriknya matahari dan dia membuat semakin panas dan semakin menyesakkan dada. Ya. Itu yang dukhan. Walaupun di antara penjelasan para ulama nanti akan ada dukhan di hari kiamat, tetapi yang dimaksud dengan dukhan ini dalam penafsiran Abdullah bin Mas'ud adalah dukhan yang sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian al-batsyatul kubra yang diancamkan oleh Allah itu yang perang Badar. Termasuk lizam, yaitu bencana yang mesti mau tidak mau ditimpakan oleh Allah, ini juga sudah terjadi dan bahkan ditaklukkannya Persia oleh Romawi yang diceritakan oleh Allah di surat Rum itu sendiri. Alif lam mim ghulibatir Rum. Awalnya Romawi yang dikalahkan. Ya. Kemudian Allah katakan bahwa mereka nanti akan menang. Ya. Orang Romawi kebalik akan menang melawan Persia. Dan ini yang membuat orang-orang beriman bergembira. Karena dari sisi akibat, dari sisi reaksi dan keadaan yang dirasakan oleh orang beriman berbeda. Berbeda antara Romawi dengan Persia. Dari sisi menerima surat Nabi saja berbeda. Surat Nabi datang kepada penguasa dua negara ini. Ketika sampai kepada Herakl, Azimur Rum, surat tersebut, dia memuliakannya. Bahkan surat itu diletakkan di tempat yang mulia. Yang terbuat dari bahan-bahan yang mulia. Dari emas permata. Diletakkan surat Nabi semulia-mulianya. Dan bahkan nanti dia akan bacakan kepada Abu Sufyan sendiri. Ketika Abu Sufyan diwawancarainya langsung. Ya. Dalam hadis yang telah kita pelajari di awal-awal Sahih Bukhari. Kitab Bad'il Wahyi. Ya. Surat itu disimpan baik-baik. Sementara surat Nabi yang sama sampai ke penguasa Persia, Kisra. Ya. Kisra. Surat tersebut dirobek-robeknya, dikoyak-koyakkannya di hadapan pembawa surat tersebut dan juga di hadapan rakyat dan para menterinya dan kepala-kepala bala tentaranya. Menghinakan, mencela, memusuhi, membenci. Bagaimana bencinya sampai suratnya pun dirobek sehalus-halusnya di hadapan mereka. Maka Nabi SAW ketika berita ini sampai kepadanya, berdoa semoga Allah mengoyak-ngoyakkan kerajaannya sebagaimana dia mengoyak-ngoyakkan surat. Dan ternyata benar. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia dan kerajaannya pindah tangan ke anaknya sendiri dan habis. Sampai hari ini. Kisra tidak ada lagi nampak jati diri. Dan upaya-upaya mereka untuk membangkitkan. Ya, untuk membangkitkannya tetap ada. Dengan modus-modus dan bendera kaum muslimin. Ya, bendera kaum muslimin. Menampakkan mereka muslim. Dan ini luar biasa. Sementara Romawi sampai hari ini. Kekuasaannya tetap ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari situ saja sudah nampak perbedaan sikap. Walaupun mungkin dari oknum-oknum, individu-individu berbeda-beda. Tetapi secara umum itulah perbedaan antara dua negara yang semenjak zaman Nabi sudah ada. Dan penaklukan Persia oleh Romawi itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW atau di zaman setelah zaman Nabi SAW sebentar. Tetapi bahkan di zaman Nabi malah. Di zaman Nabi makanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Intinya hadis ini yang pertama menegaskan kembali tentang doa tadi. Dan mungkin peristiwanya berbeda. Kalau di sini peristiwanya Nabi mendoakan orang-orang yang selalu menentang, keras dalam permusuhan, melakukan berbagai macam cara untuk memusuhi agama Allah. Padahal Nabi sudah berupaya untuk bagaimana mereka menerima, lalu Nabi berdoa. Lalu Nabi SAW berdoa, di antara doanya itu, Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf. Dan ternyata Allah kabulkan dan akibatnya luar biasa. Kemudian datang utusan mereka, Abu Sufyan, dan meminta Nabi mendoakan kembali kebaikan, dan Nabi SAW menerima, mengabulkan, dan ternyata mereka kembali kepada pengingkaran, permusuhan, dan memerangi kebenaran. Akhirnya Allah turunkan ancaman yang baru. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, kemudian inna kashiful adhabi qalilan innakum a'idun. Yawma nabtishul batashatal kubra. Al-batashatal kubra, itulah bencana perang Badar. Habis semua tokoh-tokoh Quraisy, gembong-gembong kekufuran habis semua. Masuk ke dalam sumur Badar. Nabi SAW yang menyeretnya dari yang bergelimpangan, diseret oleh Nabi SAW dimasukkan ke sumur Badar. Semua tokoh-tokoh yang terkenal itu binasa, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal dimasukkan ke sumur Badar, dikuburkan di sana mereka-mereka itu. Dan Nabi SAW 4 hari di Badar, kemudian pulang ke Madinah, singgah sempat di sana. Kemudian dia bertanya, ha fulan, sudah kamu dapatkan ancaman yang selalu saya sampaikan? Wahai fulan, disebut semua tokoh-tokoh tadi. Ya, tokoh-tokoh tadi disebut semuanya, sudah kalian dapatkan ancaman yang saya telah sampaikan kepada kalian di akhirat setelah meninggal dunia. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah? Kata Nabi SAW, sungguhnya kalian tidak lebih mendengar dari terhadap ucapan saya tadi daripada mereka. Cuma mereka tidak bisa lagi menjawab. Mereka hanya merasa terhina dengan kata-kata Nabi SAW. Dan itu kekhususan beliau alaihi salatu wassalam. Dan kesimpulannya bahwa Al-Batsyah itu di Perang Badar. Kemudian Al-Lizam ini juga sudah terjadi. Kemudian Romawi mengalahkan Persia juga sudah terjadi. Dan ini sebagai bantahan Abdullah bin Mas'ud tentang pendapat, terhadap pendapat yang mengatakan bahwa tanda-tanda itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda nanti setelah hari kiamat terjadi akan muncul dukhan, akan muncul al-batsyatul kubra. Ya. Jadi beliau dan seakan-akan Imam Bukhari memilih pendapat ini bahwa tanda-tanda besar itu sudah terjadi di zaman Nabi. Kemudian yang berkenaan dengan bunyi bab kita jelas. Nabi SAW mendoakan bencana 7 tahun yang ditimpakan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, kita lanjutkan atau tidak? Ini penting. Ada 3 hadis di bawahnya, insyaallah tidak akan berlama-lama. Bab yang ketiga, babu su'alin nasi al-imam al-istisqa idha qahatu. Kemudian pada pertemuan yang lalu saya ditanya, apakah solat istisqa ini boleh dilakukan oleh imam per imam, masjid per masjid? Saya katakan ketika itu bahwa asalnya solat istisqa ini instruksi pemerintah. Instruksi pemerintah. Bukan masjid per masjid. Tetapi adalah wewenang pemerintah untuk mengadakannya. Makanya kalau di Arab Saudi sana, ketika kita berada sana, itu kalau untuk istisqa itu adalah pengumuman raja langsung. Ya. Bayanun minad diwanil malaki. Kalau umumnya di radio gitu tuh, penjelasan dari dewan kerajaan bahwa raja menginstruksikan untuk dilakukan salat istisqa di berbagai provinsi. Ya. Fi jami'i manatikil mamlakah, di berbagai provinsi di kerajaan Arab Saudi, ya, maka dilakukanlah istisqa, ya, termasuk di Haramain, di Mekah dan di Madinah, dan di tempat-tempat yang lain. Jadi itu kesimpulannya bahwa solat istisqa, bukan doa istisqa, ya, solat istisqa itu asalnya adalah instruksi dari pemimpin. Dan bab ini mengarah ke sana. Bab ini mengarah ke sana. Bila manusia sudah merasa kekeringan, kekurangan harta, maka mereka meminta kepada imam, bukan imam sholat tetapi pemimpin, ya, untuk mengadakan sholat istisqa. Permintaan orang-orang kepada imam yaitu pemimpin untuk berdoa meminta hujan apabila terjadi paceklik yaitu kemarau. Kita baca hadis yang pertama 1008. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Qutaibah qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar an abihi rahimahullahu taala Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yatamathalu bi syi'ri Abi Talib wa abyada yustasqa al-ghamamu bi wajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Ini bagian dari syair, bagian dari syair yang di yang di, kalau syair apa maksud ungkapannya, menyusun syair, gubah, yang digubah oleh Abu Talib. Abu Talib ini seorang penyair, paman Nabi, seorang ahli syair yang luar biasa, banyak diabadikan syairnya, dinukilkan kemudian ditulis, sampai syairnya mengakui benarnya agama Nabi itu ditulis sampai hari ini, tertulis dan terjaga. Dia yang mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu au hadhara masabbatin lawajattani bidhalika dafina ya au tadafina. Sungguh saya telah mengetahui bahwa agama Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Dia akui, min khairi adyanil bariyati dina, al bariya manusia ya, laulal malamatu au hadhara masabbatin, andai kata bukan karena khawatir celaan atau cacian orang banyak, maka engkau akan dapati saya orang yang pertama-tama memeluknya. Jadi dia bukan karena tidak mengakui benar, tidak mengakui benarnya agama Nabi Muhammad, tetapi dia khawatir apa kedudukannya, jabatannya, ketenarannya. Masa orang yang sudah tenar, sudah tersohor, tokoh, mengikuti kemenakannya sendiri, pengikut kemenakannya, kan tidak enak didengar. Kamu mengikuti kemenakanmu sendiri, nah kan sudah tidak enak didengar, padahal dia tokoh terkenal. Ya. Nah ini yang dia katakan. Makanya dia kata di akhir hayatnya dia mengatakan apa? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di agama Abdul Muttalib ayahnya. Tidak mengikuti Nabi Muhammad. Lantaran hasutan-hasutan. Ya, hasutan-hasutan. Jadi dia penyair. Di antara syair yang beliau ungkapkan, beliau gubah sendiri, kemudian dihafal oleh orang karena maknanya bagus, seperti ini tentang masalah istisqa. Wa abyada yustasqa al-ghamamu bi wajhihi, seorang yang putih di mana ya yang baiknya, di mana diminta turunnya hujan dari awan karena wajahnya, bi wajhihi, dia adalah thimalul yatama, pemerhati anak-anak yatim, ismatun lil aramili, dan dia adalah pembela penopang janda-janda. Ini luar biasa. Ya. Memperhatikan para janda ini penyebab turunnya hujan. Bukan pencari janda, tapi pemerhati janda. Beda. Beda. Ada orang yang pencari janda, bukan pemerhati janda. Dia dapatkan jandanya, tapi kehidupan janda itu tetap seperti sebiasa. Tidak ada sedikit pertambahan, semakin susah malah. Dapat anak darinya, yang mendanai dan membayar anaknya, dia janda itu sendiri, sementara dia cuma dapat janda. Tetapi yang dimaksud dengan ismatun lil aramili, pemerhati walaupun mungkin tidak memiliki. Ya. Nah, ini yang menyebabkan turunnya rahmat dari Allah. Pemerhati anak yatim. Ya. Bukan pencari janda dengan alasan anak yatim. Tapi setelah dapat ibunya, anaknya lupa. Ya. Kata ini perkataan Abu Talib ini. Perkataan Abu Talib. Bahwa penyebab biasanya turun rahmat dari Allah itu orang yang peka terhadap kondisi umat, apalagi anak-anak yatim dan para janda. Ya, ini yang di dibacakan oleh Ibnu Umar karena dia sangat tertarik dengan makna bait syair tersebut. Ya, dengan makna bait syair tersebut. Dan kita tidak tahu apakah ini didapatkan dari Nabi, karena di sini hanya perkataan Ibnu Umar. Ya, perkataan Ibnu Umar. Kalau hanya perkataan Ibnu Umar berarti bukan hadis marfu', tetapi mauquf kepada Ibnu Umar, dan tetapi maknanya benar sekali. Nabi SAW sangat menekankan tentang hak anak-anak yatim dan juga para janda, ya, yang lemah. Kemudian kita lanjutkan 1009. Waqala Umar bin Hamzah, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Salim an abihi rubbama dzakartu qawla asy-sya'iri wa ana anzuru ila wajhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dari riwayat yang kedua ini nampak oleh kita bahwa Ibnu Umar mendapatkan bait syair itu dari siapa? Dari Nabi. Ya. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, rubbama dzakartu qawla asy-sya'ir, terkadang saya sebutkan ucapan penyair, maksudnya adalah Abu Thalib, wa ana anzuru ila wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat kepada wajah Nabi, yastasqi, meminta hujan, fama yanzilu hatta yajisha kullu mizabin, dan tidaklah dia turun dari tempat dia berdoa sehingga membeludak air di talang-talang, air di rumah-rumah. Belum Nabi turun dari tempat dia berdoa, dari tempat dia menyampaikan khutbah, air sudah turun lebat, hujan. Sudah penuh talang-talang air di berbagai rumah, kata Abdullah bin Umar. Apa yang dibaca oleh Ibnu Umar? Wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Kemudian ditegaskan bahwa syair tadi adalah syairnya Abu Talib, paman Nabi. Ya. 1010. Haddatsana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala haddatsani Abi Abdullah ibn al-Musanna an Thumamah bin Abdullah bin Anas an Anas bin Malik, kakeknya Thumamah yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatusqiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqawun. Ya, qala fayusqawun. Ini hadis Anas bin Abdul Muttalib, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ia bercerita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafahnya apabila terjadi kekeringan, kemarau yang panjang, maka Umar meminta hujan dengan perantara Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu Abdullah bin Abbas mewakili atau memimpin yang lain dalam berdoa meminta hujan. Ya. Dan dia juga meminta. Umar juga berdoa minta hujan, tetapi dia meminta Al-Abbas untuk mengetuai dan memimpin doa dalam berdoa. Bukan berdoa dipimpin oleh mereka, tapi mendahului mereka dalam meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pun berdoa. Apa doanya Umar? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul ya kepadamu dengan perantara nabimu. Ya. Fatusqiyana, lalu engkau memberi kami hujan. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang kami bertawassul kepadamu melalui paman nabimu atau paman nabi kami yaitu Al-Abbas. Fasqina, maka turunkanlah kepada kami hujan. Maksud tawassul di sini adalah berdoa, bukan dengan kemuliaan mereka, tetapi dengan doa. Nabi SAW yang dimaksud dengan kami dahulu bertawassul dengan Nabi, itu doa Nabi. Yaitu hadis yang nanti akan kita pelajari. Dan hadis Anas juga. bahwa datang seorang badui masuk masjid, kemudian Nabi sedang khutbah. Datang masuk masjid kemudian dan Nabi sedang khutbah, dia mengatakan, ya Rasulullah, begini begini begini tentang keadaan kehidupan mereka. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah minta hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hujan. Ini yang dimaksud dengan tawassul. Bukan tawassul yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, meminta kepada Allah kemudian menyebutkan nama. Ya Allah, lantaran kemuliaan nabimu atau lantaran kemuliaan paman nabimu, maka turunkanlah kepada kami hujan. Tidak, tetapi apa? Meminta nabi berdoa. Andai kata yang dimaksud seperti itu, bahwa meminta kepada Allah agar diturunkan hujan lantaran kemuliaan nabi, maka Umar tidak akan menggunakan paman nabi Al-Abbas. Dia akan membawa kaum muslimin datang ke kuburan nabi. Ke kuburan nabi. Ayo kita istisqa. Gimana? Ayo kita kumpul di kuburan nabi agar kita bisa bertawassul dengannya. Karena kalau yang dimaksud dengan kemuliaan, hidup dan matinya tidak berbeda. Tetapi karena yang dimaksud adalah mewakili dan memimpin berdoa, maka Umar menggantikan nabi yang sudah meninggal dunia dengan pamannya yang kerabatnya dan orang yang terdekat dengan nabi. Maka dia mengatakan dalam riwayat yang lain, tegaklah engkau wahai Abbas, berdoalah. Kum yal Abbas fada'allaha lana. Tegaklah wahai Abbas dan berdoalah memimpin kami. Maka Abdullah bin Abbas berdoa, akhirnya Allah SWT memberikan hujan. Jadi jangan disalahpahami. Orang sebagian mengatakan tawassul itu boleh kok. Buktinya itu para sahabat bertawassul dengan nabi. Iya, tetapi nabi berdoa. Jadi mereka meminta kepada nabi untuk berdoa. Boleh meminta doa kepada orang yang saleh agar mereka orang saleh ini berdoa kepada Allah, bukan menurunkan hujan. Bukan menurunkan hujan. Kemudian bertawassul kepada yang meninggal dunia juga tidak dibenarkan. Andai kata boleh, maka Umar bin Khattab tidak akan berpindah kepada Abu Al-Abbas, pamannya. Tetapi justru tetap kepada Nabi SAW dengan datang ke kuburannya misalnya. Tetapi dia justru berpindah kepada paman Nabi untuk mewakili atau memimpin kaum muslimin meminta kepada Allah SWT hujan. Jadi jangan disalah artikan seperti yang di lakukan oleh sebagian kaum muslimin, wallahu ta'ala alam. Tiga hadis di bawah bab ini yang kalau kita lihatnya, kalau kita lihat su'alun nasil imam, orang-orang meminta pemimpin untuk meminta hujan, tidak terlalu tegas di sini. Apalagi dua hadis yang pertama, ya, dua hadis pertama itu hanya cerita tentang paman Nabi Abu Talib, yang memang artinya adalah mencari pemimpin, orang yang baik, orang yang memperhatikan semua, yang berbuat kebaikan, memperhatikan orang-orang yang lemah, itu disuruh minta hujan. Jadi disuruh minta hujan. Ini mungkin ambilnya bisa jadi ia dari tokoh agama. Kalau intinya adalah yang dipahami oleh Imam Bukhari adalah pemimpin. Ya. Kemudian hadis yang ketiga itu memang jelas. Umar melakukan itu setelah permintaan rakyatnya yang merasakan biasanya akibat kekeringan ini ya apa? Mungkin dirasakan terakhir oleh pemimpin. Yang pertama-tama merasakannya siapa? Rakyat biasa. Bergojolaknya naik harga barang, itu yang merasakan siapa? Rakyat biasa yang merasakan. Makanya kemarau ini biasanya laporan permohonan dari rakyat biasa kepada pemimpin baru diinstruksikan. Inilah mungkin kesimpulan dari hadis yang ada di bawah bab ini yang mengarah kepada bunyi bab, yaitu salat istisqa atau doa istisqa bisa dilakukan oleh orang biasa. Misalnya kemarau panjang, khatib sedang khutbah, datang seseorang, Pak Khatib, sisihkan sedikit doa untuk minta hujan. Bisa jadi sisihkan doa untuk minta hujan, bisa jadi meminta imam untuk berdoa. Tetapi kalau solat istisqa, instruksi. Kalau kalau salat istisqa adalah perintah atau himbauan dari pemimpin atau penguasa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini, sampai bab yang ketiga insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Hah? Hah? Menyusun sab ini orang bukan benda. Menyusun sab ini adalah standarnya orang. Jadi kalau seandainya orangnya yang sudah ada itu tidak di ujung karpet, tetapi mereka lurus semuanya. Misalnya ternyata mereka sepakat tidak tumitnya bukan di ujung karpet, tetapi mereka tetap lurus, maka sesuaikan dengan orangnya bukan ujung karpetnya. Maunya apa? Enggak, yang ditanyakan apa? Patokan yang di belakang imam. Patokan bukan yang di ujung karpet. Ya. Kalau patokannya kalau memang banyak di belakang imam itu ternyata mereka lurus dan kaki mereka di ujung karpet, kemudian yang satu dua orang maju mundur ke belakang, maka patokan yang belakang imam. Patokan yang belakang imam. Jadi rapat atau lurus atau tidak lurusnya orangnya bukan bendanya. Benda itu terkadang digunakan, terkadang tidak. Ya, wallahu ta'ala. Ada lagi? Dulu kita pernah kaji tentang hadis surat-surat Nabi. Hadis tentang surat-surat Nabi. Surat-surat yang dikirim Nabi. Ya. Ada surat yang dikirim ke Musalamah Al-Kadab, yang ada riwayat Musalamah dan kawan-kawannya dikirim untuk menemui Nabi. Kebetulan sekarang lagi ada heboh, ada video yang mengatakan Musalamah itu adalah sahabat Nabi dan termasuk yang penulis wahyu. Musailamah Al-Kadab. Al-Kadzab. Ya. Nah, itu lagi heboh, bahwasanya itu sahabat dan dia penulis wahyu. Saya jelas dia kadzab, kenapa mesti ragu kita? Maksud saya ingin mendapatkan hadis itu tadi mana agar saya bisa menjawab menjelaskan. Itu di sirah ya, di sirah Nabi. Di pelajaran sirah, bukan di dalam pelajaran hadis ya. Di sirah Nabi mungkin di mukhtasar sirah atau di sirah Ibn Hisham ya, tentang datangnya delegasi. Ya, wufud, delegasi-delegasi untuk menjumpai Nabi, termasuk delegasi dari Yamamah ini. Yang di situ delegasinya ada Musailamahnya. Musailamah tidak berjumpa dengan Nabi. Ya, dia menjaga kendaraan apanya, tetapi Nabi memberikan sinyal kepada dia bahwa orang ini tidak baik. Intinya itu. Jadi bukan penulis wahyu. Dan kenapa kita mesti ragu? Jelas-jelas yang dibicarakan pendusta. Berarti yang menceritakan bahwa penulis wahyu juga pendusta. Ya, pendusta. Ya, wallahu a'lam. Tidak perlu kita ragukan. Kalau dia penulis wahyu, apa yang kita inginkan? Toh kalau seandainya isu itu benar dia penulis wahyu. Kan dia yang penulis wahyu, ada yang mengucap kabilah dia karena memang ada sejarah. Ah. Ada yang penulis wahyu ini menjadikan apa dia inginnya mengasih gambaran tentang Nabi. Makanya dia maksud yang menyatakan ini apa maunya? Maunya Musailamah itu harus diikuti? Bukan Ustaz. Ah. Oh, ya itu dalam sirah ya, dalam sirah Nabi, silakan dicari. Saya lupa juga, tapi inti ceritanya itu. Ya, kalau memang ada saya Muslim sampaikan ke kasih tahu. Saya lupa juga. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau kita masih punya kesempatan untuk witir, maka yang diutamakan witir. Yang utama witir. Misalnya, kalau seandainya waktu sangat singkat sekali, cara yang paling tepat untuk menggabungkan tahajud dengan witirnya 2-1. Selesai. 2-1. Ringkaskan sholatnya. Dan yang qadha itu memang tidak punya kesempatan sama sekali. Itu mengqadha. Tapi kalau punya kesempatan, kenapa tidak tutup dengan witir? Ya. Kalau memang juga tidak sempat 2 rakaatnya, maka mungkin 1 rakaat selesai. 1 rakaat. Memang kalau benar-benar tipis ya. Yang qadha tadi dia bangunnya sudah azan. Nah, itu yang mengqadha sementara dia selalu rutin melakukannya. Ya, merasa tidak, dan inilah manusia, terkadang ada banyak kesempatan, terkadang kena kelelahan bangunnya pas azan, maka boleh mengqadha dengan catatan dia sering melakukan, jarang tertinggal. Tapi kalau tertinggal sering kemudian mengqadha lagi, tidak layak. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Hah? Apa? Apa itu maksudnya dikerjain itu? Iya, itu. Mati kan? Ah. Wah, bersyukurlah. Bersyukur, tidak usah dibenci. Bersyukur karena semakin berat ibadah itu semakin banyak pahalanya. Ya. Semakin berat pahalanya. Jangan sampai sempit pula hati kita. Ya. Bisa jadi orang itu maksudnya membanyakkan pahala kita. Ini orang kalau keringatan sholatnya pahalanya banyak. Ya. Ya. Iya. Kenapa kita beribadah kemudian kita berdosa? Kita beribadah kemudian berdosa. Su'uzon. Bisa jadi waktu matikan AC-nya sudah tiba. Atau bisa jadi anggaran biaya untuk bayar AC-nya kurang, banyak kemungkinannya. Kenapa kita tambahkan dosa pasca ibadah? Sudah lapangkan dada, ya, tenangkan hati, jernihkan jiwa, dan jangan bersu'udzon, ya, husnuzon, lapangkan dada. Mudah-mudahan semakin berat kita, semakin banyak keringat, semakin banyak pula pahalanya. Wallahu a'lam. Silakan. Salam. Ya. Kalau awal dia kunut itu kita tidak ada penjelasan, tidak dapatkan penjelasan. Tetapi kalau nazila, kalau kunut nazila itu kejadiannya berulang-ulang. Kan dia tidak monoton, tidak terus-menerus, ada dikaitkan dengan kejadian, ya, dengan kejadian. Adapun witir, Nabi SAW sering melakukan setiap witir dan juga tidak melakukan di kadang-kadang. Jadi witir di antara sifatnya adalah kunut. Ya, kunut. Jadi kalau ditanyakan kapan mulainya, kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah kunut nazila, maka disesuaikan dengan kejadian. Seperti kejadian 70 qurra tadi yang di habisi oleh orang-orang kafir. Kemudian di kasus yang lain seperti kunut yang sekarang ini kan doa untuk orang-orang mustadafin di Mekah yang tertindas, yang susah untuk menjaga agamanya, yang bahkan di bawah tekanan orang-orang musyrikin. Kemudian juga untuk orang mudhar, doa keburukan. Jadi momennya berbeda-beda dan tidak kita katakan mulainya kapan, karena memang syariatnya tidak dilihat dari kapan dia mulai untuk nazilah. Kemudian yang kedua untuk witir. Witir di antara sifatnya adalah kunut. Nah, Nabi SAW sering kali melakukan. dan juga tidak masalah kalau tidak dilakukan. Kalau yang ditanya adalah kunut subuh, kita tidak tahu. Ya. Kalau yang dikaitkan kunut itu dengan sholat subuhnya, kita tidak tahu. Karena yang dilakukan ini adalah kunut, kunut nazilah, dan bacaannya pun bukan bacaan yang sering kali kita dengar sekarang ini. Bacaannya doa kunut nazilah dan dilakukan di sholat subuh. Dan terkadang ada tambahan bahwa Nabi melakukan hanya beberapa waktu, dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendoakan keselamatan atau doa keburukan untuk orang-orang tertentu. Jadi jawaban kalau ditanya kapan dimulai, saya tidak tahu. Kapan dimulai, saya tidak tahu. Tetapi rincian tadi mungkin memahamkan kita bahwa tidak ada butuhnya kita mengetahui kapan dimulai. Kapan dimulai? Karena syariatnya sudah ada dengan pembahagian-pembahagian tadi. Jadi kunut itu disyariatkan. Apa saja kunut? Kunut witir dan kunut nazilah. Kapan dilakukan? Boleh sholat subuh sering. Bahkan sebulan Nabi SAW lakukan sholat subuh terus. Dan boleh sholat-sholat yang lain. Seperti sholat maghrib dan sholat yang lain-lainnya. Bila itu kunut nazilah. Wallahu a'lam. Kalau witir? Boleh sholat subuh? Witir jelas witir. Namanya sholat kunut witir. Jadi sholat witirnya. Maka dinamakan dengan kunut witir, yaitu dikaitkan dengan sholat witir. Berarti kunut witir ini tidak akan mungkin dilakukan di siang hari. Dan tidak akan mungkin dilakukan di sholat lima waktu. Pasti dilakukan di sholat witir karena namanya kunut witir. Wallahu a'lam. Mungkin itu kita sebih. Mungkin saya, Pak. Saya penasaran. Ya. Ya. Mungkin mereka meyakini bahwa yang akan mereka bawa mati jari-jari. Tasbih tidak dibawa mati. Ya. Karena Allah SWT berfirman, semua organ tubuh kita ini akan ditanya. Makanya Nabi ketika menjelaskan bahwa organ tubuh kita akan ditanya. Tangan ditanya, kaki ditanya. Nah, ketika tangan kita ditanya nanti dua saksi jari-jemari mengatakan dengan saya inilah nanti dahulu mereka menghitung zikir-zikir kepadamu ya Allah. Sementara tasbih kita bawa mati? Tidak. Nah, ini luar biasa. Telinga kita ditanya, mulut kita ditanya, kaki ditanya, jari tangan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW menghitung zikirnya dengan tangan, dengan jari. Kana ya'qidu dzikr atau tasbih bil asabi. Menghitung dengan tangan. Sifatnya bisa dengan setiap jari, satu dua, bisa dengan ruas-ruas. Ya. Dan mereka tidak pernah menukilkan bahwa Nabi menghitung dengan benda. Yang pertama tadi alasannya benda tidak akan bersaksi di hadapan kita. Andai kata bapak bawa pun, atau yang lainnya bawa tasbihnya ke dalam kubur, dia juga tidak akan ikut bersama kita. Tetapi tangan tubuh kita ikut bersama kita. Sementara Allah nanti akan menanyakan semua. Dan alangkah indahnya ketika tangan kita bersaksi, setiap pagi, setiap sholat lima waktu, setiap kapan juga, setiap zikir yang dibaca, setiap tahlil, tahmid, tahlil yang dibaca, tangan kita bersaksi bahwa dengan saya mereka menghitung zikir, takbir, tahmid untukmu ya Allah. Nah, itu mungkin alasan yang menjadi keyakinan bahwa mereka tanpa menggunakan itu. Tanpa menggunakan itu. Tetapi malah bila mana kita, para ulama memberikan kelonggaran, bila mana kita sering lupa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lupa lagi berapa hitungannya. Mereka membolehkan menggunakannya. Tetapi alhamdulillah, kalau kita berzikir dengan zikir-zikir itu, walaupun kita lupa, kita punya solusi. Ambil bilangan yang terkecil. Dalam beribadah, ambil bilangan terkecil. Misalnya kita lupa apakah 9 atau 10. Biasanya ya, yang ini nih, antara 15 atau 1 kali ulang atau 3 kali ulang, sering lupa, maka ambil bilangan yang sebelumnya. Kalaupun lebih, bukan masalah kita. Ya. Tetapi para ulama tadi mengatakan, bila memang orang itu cepat lupa, sering lupa, boleh saja menggunakan benda itu. Boleh saja menggunakan. Boleh, bukan dituntun. Boleh menggunakan itu agar dia yakin bilangannya 33. Tetapi tidak ada yang lebih baik dengan menggunakan ini karena Nabi melakukannya dan karena ini nanti akan ditanya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Baik. Mana ada lewatnya siapa?